Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita baca berikutnya surah fikih. Pada pertemuan telah lewat sudah disebutkan oleh beliau oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di buku beliau Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Usul ini fondasi, fondasi atau pokok-pokok dari ilmu usul. Tentang definisi usul fikih. Usul fikih ya kita ulangi, bisa dia ditinjau dari lakopnya, ya ini ilmu khusus, ilmu usul fikih. Bisa ditinjau dari penamaannya, yaitu usul dan fikih. Usul fikih berarti seperti ilmu yang lain, di situ ada ilmu Arabiah, lugah bahasa Arab, kemudian juga tauhid, akidah, ya ada fikih juga, ada kemudian yakni ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu hadis, tafsir, demikian juga faraid atau mustalah hadis dan sebagainya. Itu dari lakop-lakop, julukan-julukan. Atau dari sisi tadi, ya, dari usul dan fikih. Usul sendiri itu apa? Pondasi atau dasar. Fikih sendiri, ya, fikih sendiri, fikih itu adalah apa? Mengenal hukum-hukum syariat amaliyah. Amaliyah, paham? Dari situ keluar apa? Tauhid dan akidah, tidak masuk dalam usul fikih. Karena itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan amal, perbuatan. Oleh karena itu saya mengatakan di situ keluar dari kalimat amaliyah yaitu apa? Yang berkaitan dengan i'tiqad, akidah, tauhid, nama-nama di sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam pembahasan usul fikih itu tauhid ataupun akidah. Ya, jadi usul fikih bisa dilihat dari kalimat usul dan fikih tadi. Fikih itu adalah apa? Mengenal hukum-hukum syariat yang berupa amalan dengan dalil-dalil yang rinci. Itu fikih. Kalau usul fikih itu lain lagi namanya. Kalau fikih itu adalah tadi, dalil-dalil yang rinci seperti salat ya. Yang di itu tidak berwudu umpamanya, maka ada hadis di situ. Lagi berulang solat tahiyatikum tidak ada sah tahiyat awatoh. Tidak Allah terima solat salah seorang kalian itu, ya sampai dia itu berwudu. Ini secara rinci. Air yang di itu kemasukan najis umpamanya. Nah di situ berarti adalah kemasukan najis berarti dia bukan suci umpamanya. Demikian. Itu secara rinci. Jadi usul fikih bisa dilihat dari sisi tadi. Dari sisi usul dan fikih tadi. Ada apa cara lakop, cara julukan usul fikih itu sebenarnya oleh Syekh Utsaimin, yaitu apa? Ya mungkin ini melengkapi yang dulu pernah kita lihat, pernah kita sebutkan. Yaitu ilmu yabhathu an adilatil fikih al-ijmaliyah. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyah al-istifadah minha, bukan itu di dalam buku itu. Dan bagaimana mengambil faedah dari hukum-hukum itu. Wahal mustafid, dan keadaan orang yang mengambil faedah. Keadaan siapa itu ulama, demikian juga mufti dan sebagainya. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang membahas dalil-dalil secara global. Ya, dan bagaimana mengambil faedah dari dalil itu. Dan bagaimana keadaan orang yang bisa mengambil faedah itu. Itu usul fikih secara apa? Secara julukan. Itulah yang kita maksud sekarang ini usul fikih. Yaitu ilmu bagaimana kita mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Secara global, bukan secara rinci. Secara global yaitu apa? Am, khos, umum, khusus, nasih, mansuh, mutlak, muqayyad. Ya. Demikian juga mujmal, mubayan dan sebagainya. Dan bagaimana mengambil faedah di situ? Ya. Seperti umpamanya Allah SWT memerintahkan waqimus shalah, berarti menunjukkan apa? Wajib. Nah, demikian. Demikian juga keadaan orang yang mengambil faedah. Orang yang bisa diambil faedah atau orang yang memberikan faedah, mufti atau ulama siapa itu? Ahlu mustahid dan sebagainya. Kemudian kalau kita ingin secara lebih ringkas lagi, ya disebutkan itu sebagai sebagian orang memberikan pengajaran dalam masalah ini. Tentang masalah usul fikih ini, yang dari situ kita mempunyai gambaran, ya. Soal catatan yang penting ini, bahwa usul fikih di sini kesimpulan itu adalah untuk kita bisa mengetahui hukum-hukum. Dan hukum-hukum itu telah kita lewat kemarin ada dua, ada dia itu taklifi dan wad'i. Taklifi yang kemarin kita sebutkan, halal haram, kemudian sunnah, makruh dan mubah itu. Ya ini intinya kita ingin mengetahui itu, hukum taklifi yang lima itu dan hukum wad'i. Wad'i itu apa? Sahih atau fasid? Sah atau tidak? Sudah itu. Intinya adalah untuk kita mengetahui itu. Ya kalau kita ingin lebih mudah memahami bahwa usul fikih itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui hukum itu, dia itu yang lima tadi, taklifi, wajib atau sunnah, ya, atau dia itu haram atau dia itu makruh atau mubah, lima itu. Atau kemudian yang wad'i, yaitu apa, sah atau tidak, sudah itu. Dengan jalannya apa? Tiga. Bisa ditulis dengan jalan tiga. Apa itu? Yang pertama, kita harus mengetahui adillah, dalil-dalilnya. Yang kedua dalilatul alfad. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu? Yang ketiga adalah ta'arud wa tarjih. Ketika terjadi benturan dan kita harus memilih, merojihkan. Itu tiga itu sudah. Itu kesimpulan dari usul fikih ulalan demikian. Jadi kita ingin mengetahui hukum-hukum itu tadi. Yang lima itu dan sah atau tidak, sudah. Dengan apa? Dengan tiga. Pertama dengan mengetahui adillah. Adillah dari mana? Dalil-dalil itu dari dua. Al-Quran dan Sunnah, selesai. Jadi seorang ahli fikih harus mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Selain masyarakat harus hafal Al-Quran, Al-Imam Masyukiti masyarakat tidak disyaratkan. Yang penting dia mengetahui posisi-posisi ayat-ayat tersebut. Kemudian Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ijma? Demikian juga kias, yaitu diambil dari Al-Quran dan Sunnah juga. Paham ya? Jadi dari situ, dari dalil-dalil. Yang kedua, setelah itu, setelah kita mengetahui dalil-dalil, kita harus mengetahui dalil-dalil al-fat. Nih, yang ditujukan adalah lafat-lafat itu. Dari Al-Quran demikian juga sunnah itu. Dari situlah nanti ada, akan disebutkan, bisa ditulis, tentang am dan khos, umum dan khusus. Ada yang dia itu, nahi wa amrun, perintah, larang dan larangan, larang dan perintah. Ada yang di situ adalah mujmal, mubayyan, ada yang dia itu global, ada yang dia itu secara rinci. Ada yang dia itu mutlak muqayyad, yang secara mutlak ada yang diikatkan. Ada yang dia itu adalah nas itu, ya, lafadznya itu ada yang dia itu nas yang tampak jelas, tidak bisa digiring pada mana yang lain. Ada yang dia itu zahir yang tampak, dan dia itu muawal yang dia itu ditakwilkan. Semua ada pembahasannya. Jadi kedua kita mengetahui dalalatul alfadz. Yang ditujukan lafadz-lafadz ini tadi dalam Al-Quran tadi. Demikian juga dalam sunnah itu. Apakah menunjukkan perintah atau larangan, atau umum atau khusus, atau mutlak atau muqayyad, atau mujmal atau mufassal, atau nas, zahir atau muawal, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita, ya, kadang dari dalil itu ada ta'arud, benturan yang sering kita sebutkan, pemain masalah kencing, ya, demikian juga tentang menyentuh kemaluan setelah wudu, apakah batal atau tidak, kencing itu berdiri ataukah duduk, minum itu berdiri ataukah duduk, kan, dari hadis itu. Maka yang ketiga adalah kalau kita dapat di situ ta'arud, ya, maka kita perlu juga untuk mentarjih. Ya, disitulah nanti ada jamak, menjamak antara dalil-dalil itu sehingga tidak berbenturan. Atau kemudian terjadi nasikh dan mansukh. Harus mengetahui mana ini yang menghapuskan dan mana yang dihapuskan. Ya, dari situ juga tarjih. Itu. Jadi adillah itu, ya, al-adillah, kemudian dalilatul alfat, kemudian yang ketiga adalah tentang masalah ta'arud wa tarjih tadi. Itu kalau bisa dikatakan secara kesimpulan. Dan ta'arud wa tarjih itu ada pembahasannya, ya, demikian. Mana yang dahulukan antara dalil-dalil itu. Sekarang kita akan membahas, setelah kita sebutkan definisi, demikian juga kemarin sebutkan hukum-hukum. Hukum terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah apa? Hukum-hukum yang dia itu adalah taklifi, demikian juga wad'i. Subhanallah Syaikhul Utsaimin, Rahmatullah Ta'ala, setelah disebutkan al-ahkam, disitu disebutkan al-ahkam. Ahkam itu jamak dari hukum. Kemudian sudah kita bahas bahwa hukum-hukum itu ada dua. Tangkau simul ahkam asyariyah ila kismain. Hukum-hukum syariat terbagi menjadi dua, taklifiyah wa wad'iyah. Taklifiyah, pembebanan, yang kita sudah sebutkan yaitu ada lima. Sudah lewat pembahasannya. Wajib, kemudian mandub sunnah, kemudian muharram haram, ya, wajib lawannya haram, kemudian mandub lawannya apa? Makruh, kemudian mubah, sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk berikutnya al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah beliau sebutkan, saya menyebutkan al-ahkam al-wad'iyah ma wad'ahu syar', hukum hukum wad'iyah. Wad' itu artinya meletakkan, yaitu apa yang syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala meletakkannya. Min amarat, amarat sebutkan dalam syarah. Beliau saya menyebutkan syarah usul min umil usul ini tebal disebutkan, yaitu alamat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dari alamat-alamat, tanda-tanda, lisubut, untuk menetapkan, au intifa atau tidak ada, au nufut atau terlaksana, au ilgo atau tidak terlaksana. Wa minha as-sihah wal fasad, dan diantaranya itu adalah sahih, yaitu sehat, yaitu sah, wal fasad atau rusak. Sudah selesai. Jadi kalau ingin mudah, yaitu hukum yang dia itu buat iya, yaitu apa, sah atau tidak, itu sudah. Ya, kalau yang tadi kan lima, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh, mubah. Itu butuh lagi yang satu lagi, yaitu sah atau tidak amalan tersebut. Yaitu apa? Sehat wal fasad. Di sini perinciannya banyak sekali semuanya beliau, tapi yang pokoknya tadi sudah kita bisa ambil. Dan kita bisa mengetahui itu dari tadi. Ya, dari dalilatul alfat, juga mengetahui tentang dalil-dalil. Demikian juga kalau terjadi benturan, maka kita menempuh jalan-jalan dan kemudian tarji, merujukkan mana yang lebih kuat. Kemudian beliau mengatakan sahih secara bahasa itu artinya salim minal marad, selamat dari penyakit. Secara istilah ma tatarattab asaru fihi alaih, apa yang berakibat bekas-bekas perbuatan itu atasnya, ibadatan kana au am akadan, sama saja dia itu berupa ibadah, ya, sama saja dia itu berupa ibadah ataukah berupa akad. Ya, jadi sahih itu adalah apa-apa yang dia itu mengakibatkan padanya perbuatan tersebut yang dia itu diterima, itu sahih. Adapun dalam hal ibadah, sahih itu ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab, yang terlepas dari beban dan hilang padanya permintaan. Itu dalam hal ibadah. Kita sholat di waktunya, berwudu, memenuhi syarat, ya, rukun-rukunnya, maka sah demikian. Itu dalam hal ibadah. Adapun dalam hal ukut, yakni akad, ya, seperti jual beli. Ya, apabila syarat-syaratnya orangnya ridho, barangnya diketahui, ya, demikian juga sifatnya, demikian dari orang yang mempunyai umpamanya, demikian juga orang yang pantas melakukan akad. Nah, demikian. Itu namanya sah. Lawannya yaitu fasid. Ya, lawannya itu adalah rusak. Ya, demikian. Ini secara ringkas yang beliau sebutkan di sini. Kemudian contoh faqd syarat fil ibadah, yang hilang syarat di dalam ibadah, seseorang sholat tanpa wudu, nah, berarti tidak memenuhi syarat. Dalam hal akad umpamanya ayabi mala yamlik, menjual sesuatu yang tidak dia miliki, nah, berarti ini apa? Tidak memenuhi syarat. Demikian. Demikian juga syarat ini juga dari sah ini adanya penghalang, umpamanya dia sholat juga, berwudu juga, tetapi di waktu yang terlarang. Nah, berarti ada penghalangnya, berarti tidak sah juga. Demikian. Demikian juga, saya menyebutkan di sini yang menghalangi akad itu juga pemiliknya, ya, ada barangnya halal umpamanya, ridho juga. Beliau mengatakan di sini, ya, ayyabi'a man tulzimuhu jum'ah sayan ba'da nidahi asani. Beliau mengatakan, yaitu dia melakukan jual beli setelah adzan yang kedua, ketika hari Jumat. Nah, itu tidak sah menurut beliau. Ya. Ala waju la yubah, dari sisi menurut pendapat orang yang mengatakan tidak boleh. Jadi dia jual beli setelah adzan yang kedua. Ya, atau adzan yang pertama aja. Jadi adzan yang biasa kita lakukan ketika hari Jumat. Jadi sudah adzan kemudian dia jual beli. Nah, menurut beliau di sini sebagian berpendapat tidak sah. Ini demikian. Dan lawannya itu adalah fasid tadi, yang tidak kemudian bermanfaat apa yang dilakukan karena apa, amalannya tidak sah. Seperti sholat tadi di waktu yang yang dilarang dan sebagainya. Kita baca buku berikutnya.